saat terakhir berdua denganmu sungguh sangat berarti bagi diriku. Kenangan demi kenangan tertinggal di dalam angan, ku takkan pernah lupakan cintamu selalu tersimpan. Dan kini ku hanya diam, takkan ku buka hatiku dan ku tetap setia padamu karena kau takkan tergantikan. Hanyalah di dirimu ku rasakan semua keindahan cintaku untuk dirimu. Cintaku masih utuh dan takkan pernah rapuh, satukan nada rindu demi namamu oh kasihku. Kau takkan pernah ku lepas, ku tetap erat janjimu. Meskipun kadang ku terhempas, ku kan jaga hatiku. Kan tetap menunggu, berikan yang terbaik untuk dirimu. Dan aku kan tetap bertahan, memberikan cinta suci yang tulus untukmu. So long till I make this track, and I cannot lie if I so miss you. I just wanna say I'm so love you, then you go from my life again. I promise I will keep my heart from now on. Memberikan cinta suci yang tulus untuk